Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliqa wal khatimi lima tabak nafir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para abang, para asatidz, tokoh masyarakat yang baru kita dengar alhamdulillah hadis Abdullah Baharun yang datang dari negeri Hadramaut, hadir bersama kita para habaib yang lain, para kiai, duduk bersama mengenang seorang hamba yang menghabiskan umurnya dan juga menginginkan negeri akhirat. Tilka darul akhirah naj'alha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat kita khususkan bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini. Alhamdulillah, hadirin diundang oleh putra beliau dalam hall ayahandanya, seorang ulama al-allamah Al-Hajj Kiai Syarwani Abdallah. Putra beliau mengundang kita, saya termasuk diundang. Itu Kiai Haji Kasbul Anwar bin Haji Syarwani Abdallah. Saya pribadi tentang Sohibul Qaul tidak tahu apa-apa. Saya umpamakan diri saya anak taman kanak-kanak. Jangankan mengetahui ilmu tentang beliau, papan tulis saya belum tahu namanya, buku belum tahu. Anak TK kadang baru belajar, ini namanya papan tulis, ini buku, ini ballpoint, ini penghapus. Saya datang ke Bandung tidak tahu manakib sejarah beliau. Kebetulan yang nganter saya langsung saya disuruh istirahat. Saya bilang enggak, saya dengar-dengar di Bangil ini PC ini bagus, saya kepengen, ada enggak toko PC di sini? Oh iya ada. Akhirnya saya kesana. Subhanallah, yang punya toko kenal dulu, kenal benar dengan Sohibul Hall, sehingga dia dapat pastikan. Mungkin tidak terlalu banyak, dia hanya mengatakan beliau ini saya saksikan sendiri, belum pernah merasa dia itu lebih dari orang. Ini yang berbicara bukan seorang ulama. Semua orang diperlakukan seperti itu. Saya juga sedikit agak minder. Ngomong sampai pecinya sudah lecek, tidak diganti. Wah, saya sekarang mau beli peci aja tuh. Berarti ini agak sedikit aneh nih, ya. Ya. Kita sekarang kadang-kadang pengen kelihatan orang, biar rapi, biar ini, biar ini. Nah, sekarang saya datang mau menghadiri hall, pecinya tidak mau diganti. Akhirnya saya bilang, beli enggak. Ya, karena memang yang nanti sudah tahu kalau memang saya mau beli besi, ya udah beli. Nah, ini masalah awal. ketawaduan Tuhul Khawar itu cukup. Ayat yang kita dengar, jadi surga, untuk siapa itu surga sebenarnya? Tilka darul akhirat, itulah negeri akhirat. Naja'aluha, kita siapkan. Lillazina la yuriduna ulwan, tidak menginginkan ketinggian. Jadi keinginan tidak ada. Tidak ada keinginan, berarti beliau sangat tawadhu. Ilmu saya tidak bicara. Subhanallah, saya juga dapat masukan dari cucunya. Kebetulan saya dijemput. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, apa yang saya akan bicarakan sekarang. Akhirnya sang cucu mengatakan bahwa kakek beliau ini belajar di Mekah. Orang-orang yang disebut, nah di situ saya agak sedikit kenal. Di antaranya Habib Al-Mubin Abbas Al-Maliki, juga Syekh Hasan Mas'ab. Ini beliau, Syekh Hasan Mas'ab, jadi kodi di Mekah. 30 tahun lamanya. Tidak pernah memutuskan perkara kecuali suluh. Jadi kalau ada perkara, dia tidak mau memutusin. Ini benar, ini salah. Selalu didamaiin. Bahkan itu dari uangnya sendiri dia keluarkan. Karena dia takut pada hari kiamat tentang persidangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'ul mawazinal qisthal yaumil qiyamah fala tadhlimu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min hardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Beliau sangat takut. Sampai 30 tahun jadi qadhi, belum pernah ada persidangan dia putuskan. Semuanya damai. Udah damai aja ya. Ini menuntut sudah. Uangnya dari saya. Ini salah satu guru beliau, min ahlil waraq. Belum lagi al-imam, amin kutbi dan lainnya. Dari sini saya mengetahui bahwa beliau orang luar biasa. Nah sekarang kita, sebagai orang yang mengenalnya, untuk kita nih, untuk awam, mungkin mengejar ilmu sulit. Lebih baik kita mengejar sirrul ma'iyah, kebersamaan. Kita cinta. Nah kita kalau cinta sama orang baik, orang soleh, insya Allah kita ditimbang bareng-bareng nanti di hari kiamat. Ini kalau ditimbang bareng-bareng, insya Allah yang bonyok, yang pentil lolos insya Allah. Di sini ada pedagang buah, enggak pedagang buah tau. Kita kalau beli buah, satu keranjang, kan ada bonyok juga tuh nyumbat di dalam. Kita dari itu enggak apa-apa ya, maaf ya. Minta maaf, kita ngaku aja deh orang kurang. Tapi dengan bersama, kita masuk. Biasa harganya sama tuh. Betul enggak? Ya, yang pentil, yang bonyok, sama yang cakep, kalau satu keranjang, itu harganya sama. Nah sekarang kita menggabungkan diri dengan orang baik. Orang soleh, para awliya. Ya. Bahkan ada satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sholat malam. Di dalam sholatnya beliau membaca ayat, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang beriman, jiwa dan hartanya. Jadi kita menjual jiwa kita dan harta kita, nanti Allah bayar surga. Sayyidina Abu Bakar malam-malam Rasulullah melihat. Maju jika ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah ia suka kabar gembira? Kata beliau, ya Rasulullah, saya lihat orang-orang yang biasa transaksi menjual sesuatu, kalau yang beli melihat ada cacat dari barang yang dibeli, biasanya pembelinya balikin, betul? Dibalikin. Jadi dia takut, saya sekarang menjual jiwa dan transaksi. Takutnya ada rusaknya, ada ininya, ada cacatnya, ada kurangnya. Entah dikembalikan. Rasulullah terdiam. Akhirnya malaikat itu membawa berita sampai sana. Rupanya kita bersyukur menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ditimbang bareng-bareng. Jadi kalau ditimbang bareng-bareng, nah, kita-kita ini insyaallah menang. Bareng-bareng kita timbang. Ya. Dan biasanya kalau ada orang mulia, kita ikut ke orang baik, biasa pemeriksaan sedang di kita-kita. Kita ikut saja. Orang mulia, orang hormat. Kita ikut di belakangnya, kita bawa kendaraan saja. Insya Allah kita lolos. Ya. Makanya kalau saya perhati ini, yang masuk surga gampang nih kayak kita-kita ini. Karena kesian, jamaah ini enggak banyak menuntut. Ya. Nah itulah sebabnya dulu, di saat sekelompok orang kafir mau melakukan perpisahan, mau ngebedain antara orang kaya, orang miskin. Mereka pemuka Quraisy datang ke Rasulullah. Rupanya dia kepingin masuk Islam. Kebetulan di samping Nabi sahabatnya yang miskin-miskin. Ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ada Khufa bin Al-Aq. Di orang kafir kata dia, wahai Muhammad, saya mau dengar apa yang kau bawa. Cuman teman yang miskin-miskin itu biar minggir. Orang kaya kan begitu, biasa alergi sama orang miskin. Gak bisa duduk. Ya, memang benar sih. Yang namanya duduk sama orang miskin, jangankan orang kaya, orang miskin aja malas. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali ke kisah ketika orang kafir kepengen mendengar dari Nabi, cuman dengan syarat sahabat Nabi yang miskin suruh minggir dulu. Dia gak mau duduk sama orang miskin. Akhirnya Rasulullah mendatangi sahabatnya, bukannya mereka ini ada keinginan Islam. Cuman dia mau kamu pergi. Ya orang miskin bilang gak apa-apa ya Rasulullah. Kita mau orang miskin biasa diusir. Yang masalah tuh orang kaya. Orang kaya boleh diundang kalah nama aja. Bisa kagak datang. Betul. Kalau orang miskin enggak. Datang ya. Iya. Udah datang duluan. Bahkan dulu pada zaman Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau pernah salah satu cucunya apa mau kawin. Beliau ini tidak hadir pesta, cuman dia datang agak awal. Dia mau doakan cucunya, hadir itu acara dia enggak hadir lagi. Beliau datangnya pagi. Setelah beliau masuk rumah, dia dengar di luar orang ramai. Dia nanya, siapa bilang rame? Oh itu ya Habib, orang miskin udah datang duluan menunggu sisa makanan tamu. Tamu belum datang. Tamu belum datang, orang miskin sudah datang duluan. Apa yang diharap? Sisa-sisa makanan. Oh, kalau begitu kata beliau, kita kali-kali kita robah, suruh masuk. Ntar sisanya buat orang kaya. Bagaimana namanya beliau yang bilang, ya cucu-cucu gak berani ngomong. Akhirnya orang miskin yang tadinya nunggu sisa makanan makan duluan. Mudah-mudahan bisa ngelakuin, amin. Kalau kita mungkin bisa, cuman bini kita belum tentu, ya. Karena bini biasanya yang mengetuai masalah. Kayaknya banyak yang takut bini kayaknya. Nggak pakai ngomong juga Anda tahu. Ya. Walhasil Allah tidak setuju. Allah tidak menginginkan keislaman mereka yang diawali dengan kesombongan. Allah menurunkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Janganlah engkau mengusir. Rasulullah enggak mengusir. Dah tu hati-hati dengan ayat. Di sini Rasulullah enggak mengusir, cuma Allah enggak mau bicara lagi sama mereka. Yang diajak bicara Nabi. Jangan kamu usir. Nabi enggak pernah mengusir. Cuma nyampein omongan orang kafir. Ya. Biasa kita kalau marah sama orang, kita enggak mau bicara lagi. Allah tidak menyenangi mereka. Nah, kita tadi dengar Sahibul Hall. Ilmu saya enggak bicara ilmu lagi. Ini masalah ketawaduan. Tawadu ini susah. Karena kita jujur, kita punya sesuatu lebih dikit aja. Itu pasti sombong muncul. Innal insana la yatgha ar-ra'atu sadna. Sesungguhnya orang tuh kalau merasa diri lebih pasti sombong. Kayak anak muda tuh yang fitness. Ini gede dikit tangannya digulung tuh bajunya. Kita doain biar masuk angin tuh badannya. Apa aja yang lebih itu orang tiba-tiba naik. Ya. Nah, ini kita sekarang mengambil faedah kehadiran kita dari Sahibul Shol. Ketawaduannya. Tadi kita sudah dengar manasiknya. Saya enggak ulang lagi. Enggak usah diulang kan, sudah dengar. Jangan-jangan ada yang tidur tadi waktu baca manasik. Ya, ya saya jujur saya sengaja ceramah agak sedikit menyentak. Soalnya biasa ini tadi ada tidur juga akhirnya. Ya, jadi saya mungkin kalau ada sedikit miring-miring dikit itu tujuannya biar jamaah bangun aja. Soalnya ini jujur nih waktu ini bukan waktu ceramah. Kayaknya waktu makan ya. Ya. Ya. Jamaah mau dengerin ceramah atau mau makan? Sudah. Nah, kita sekarang hadir. Hall ini adalah syukur kita sebagai anak, sebagai murid pada orang yang punya jasa kepada kita. Anishkurli waliwalidaika. Ini perintah dari Allah. Syukuri saya dan orang tua. Guru kita ini lebih dari orang tua. Kita syukur sekarang, mensyukuri jasa mereka. Dan juga tidak lepas daripada birrul walidain. Sampai ada dua amalan yang Allah tidak terima alasan dari kita. Kalau yang lain insya Allah Allah terima. Contoh hadirin kepengen haji. Enggak punya duit. Meninggal ditanya kenapa enggak haji? Enggak ada duit ya Allah. Kan bisa ada alasan. Kalau sekarang mungkin duit ada, antriannya panjang ya Allah. Berarti ini alasan. Kenapa kemarin kamu gak haji? Jadi ya, saya mau haji. Anda daftar umur 65, katanya 15 tahun lagi baru haji ya Allah. Anda udah dikubur ya Allah, belum dapat giliran. Ini alasan. Tapi ada dua Allah gak terima. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah sudah tetapkan qadha artinya palung sudah jatuh, tidak ada naik banding lagi. Apa itu alla ta'budu illa iyyah? Harus menyembah Allah. Jadi kalau ada orang meninggal menyembah selain Allah, Allah enggak terima alasannya. Kenapa menyembah selain Allah? Dan yang kedua nih sekarang. Wa bil walidayni ihsana. Sama orang tua harus baik. Harus kita syukuri dia. Apalagi syukur kalau sudah dilakukan. Itu marah Allah tidak ada lagi. Sampai ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah mendahulukan syukur dan iman. Ma yafa'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah siksa kamu? Jadi Allah tidak kepingin menyiksa. Kalau kita bersyukur, ini bagian dari syukur. Ya, bagian dari syukur. Mengingat, mengenang, melanjutkan. Ya, dari kebaikan mereka. kalau bersyukur tidak ada azab. Wa amantu, beriman. Nah di sini posisi iman rupanya belum azab, belum aman dari azab. Orang beriman masih ada yang masuk neraka. Yaitu orang yang mencampuri imannya dengan kezaliman. Tadi Nabi Abdullah juga membahas kemaksiatan. Kita ini pada beriman, tapi khawatir mencampur iman dengan kezaliman, apalagi menyetujui kezaliman, menyetujui dosa dan sebagainya. Itu yang namanya kafir. Itu jangan kita nyangka harus pergi ke rumah ibadah, selain masjid ya. Apa? Ada riwayat mengatakan ar-ridho bil kufri kufur. Yang setuju dengan kekafiran, kafir. Ini kita takut. Kadang ada orang punya anak perempuan, suka sama orang yang bukan Islam. Ya. Ini Nurjana suka sama Yosef, suka sama Antonius, dia mau sama Abdul Razak. Tapi Abdul Razak sarungan dulu. Dia gak setuju. Akhirnya si bapak setuju. Ar-ridho bil kufri kufur, setuju dengan kafir-kafir juga. Coba bayangin. Begitu juga dosa. Apa aja? Contoh, ada satu orang punya anak perempuan. Bapaknya lagi mau pergi ke masjid. Pak, tolong dong beliin baju yang pusernya nongol. Kata bapaknya, entar deh pulang masjid anak anterin ke mall. Jadi diantar anaknya belanja, akhirnya bapak juga berdosa. Kita kembali ke syukur. Ini sekarang kita bersyukur atas jasa orang yang pernah melakukan jasa kepada kita. Bersyukur tidak ada azab. Iman belum jaminan. Di suratul Hijr itu Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sekarang kita lihat bahwa orang kafir ini kepengen kita kafir. Kita enggak usah bicara banyak, cukup kita pegang satu ayat, walan tarbo antal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Ini saya rasa sudah paham semuanya. Yahudi dan Nasoro tidak akan ridho, tidak akan senang, setuju sebelum kita ikut dia. Berarti kan harus kafir dong. Kalau ikut berarti kafir. Dia menginginkan kita kafir. Tapi Allah berfirman nanti suatu waktu orang kafir kepengen Islam. Kapan ini terjadi? Waktu Allah memasukkan orang kafir ke neraka, orang Islam juga yang berlumuran dosa, rupanya dia kena sumpah. Mayyak marsu'an, ini jelasnya. Siapa orang berbuat dosa, nanti dibalas. Masuk juga neraka. Di neraka kumpul. Kumpul, ada juga seton kumpul, ada juga yang mendemo seton. Nah, ini ada demo juga di neraka tuh, demo. Rupanya di dalam Al-Quran, itu Allah mengajak kita berinfak. Ada 90 ayat. Cuma satu ayat setan mengajak, orang itu setan kebanyakan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan mengajak kamu, menyuruh biar jangan berinfak, karena kalau berinfak kita miskin, dan mengajak kita jahat. Jadi pelit itu jahat. Ya. Jadi orang kalau pelit, jahat. Sudah. Kita kembali. Di neraka kumpul. Kata orang neraka, ini gara-gara kamu nih, wahai setan, wahai iblis, sehingga kita pada masuk neraka. Kata setan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adukum ta'aklatukum. Allah dulu janji baik, janji benar, kamu gak dengerin. Begitu anda janji bohong, kamu ikut saya. Ma ana bi musyrikum wa ma antum bi musyriki. Kamu gak bisa ngeluarin saya juga gak bisa ngeluarin kamu. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja, di neraka kita sabar, atau enggak sabar, enggak bisa keluar. Mending lu pulang deh, pulang, jangan demo. Pulang aja pulang, kata Iblis. Sampai menunggu saat, akhirnya orang kafir tanya sama orang Islam, alastu muslimun, bukankah kamu-kamu ini orang Islam? Qalu bala, iya. Cuman, kita Islam, dulu sih dulu, kata dia. Yang mabok itu, Antonius, Yosef, sekarang enggak, yang mabok, Jaki juga mabok, ya, Mamat juga mabok, Rami juga, orang Islam pelakunya. Tapi akhirnya mereka juga tidak pernah mengingkari bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad, Nabinya. Masuk neraka bersama. Akhirnya kata orang kafir, Fama agna'ankum Islamukum. Kalau begitu enggak ada gunanya Islamnya kamu. Tidak ada gunanya Islam. Ini gambaran neraka. Allah memutuskan, Allah mendengar percakapan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Akhirnya orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka. Orang kafir enggak. Disitulah orang kafir mengatakan, ya laisana kunna muslim. Coba dulu kita Islam. Ini sedikit gambaran tentang neraka. Sekarang kita berbicara surga. Surga juga ada ayat menyebut bahwa di surga juga orang ngobrol juga. Ya, ngobrol. Apa obrolan mereka? Ini kita larikan ke diri kita. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Ini orang surga tuh kayaknya kayak begini-gini lagi. Jadi di surga itu udah gak ada sholat, gak ada puasa, ya, gak ada ke pasar, gak ada orang dagang, karena Allah memang sudah menetapkan gak ada dagang. Ada riwayat kalau Allah ngasih izin, orang surga dagang, pada dagang. Masalahnya kerikilnya batu-batu mutiara, batu bacang. Ya. Nah ini sekarang pedagang batu nih, subhanallah, saya di rumah ada batu taman. Habis. Kenapa diambil? Ini dia buat cincin, boleh dibahas. Diambil satu-satu. Ya, sudah. Cincin akhirnya, ngoyong hati itu, apa namanya, kayunya. Karena diambil, katanya ini bisa buat cincin. Subhanallah, saya dengar ada hadis seperti itu. Katanya orang surga kalau dikasih izin dagang. Dagang. Habis kerikil surga jualin akhirnya. Ya, nah di surga mereka kumpul, nggak ada lagi kecuali kumpul. Tinggal dua aja di surga ya, kita ketemu sama orang yang kita suka dan juga salam, assalamualaikum. Sudah itu aja, nggak ada kegiatan lagi. Mereka sekarang berhadapan, bercerita dulu di dunia. Di antaranya inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ini juga alamat orang surga. Dulu kita selalu takut, khawatir. Sudah sholat, baca istighfar. Karena ada juga orang gak sholat, gak baca istighfar. Puasa, kadang menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Puasa masih istighfar. Banyak orang gak puasa, tidak istighfar. Atau juga orang sedekah, minta maaf. Minta maaf pak ya, gak bisa ngasih banyak. Sudah ngasih, minta maaf. No, gak ngasih, sudah minta maaf. Malah marah-marah lagi. Ini ada nih. Kan kadang-kadang ada saudara yang satu sukses, alhamdulillah, ekonomi bagus. Saudara datang, susah, nggak dikasih duit, dikasih nasihat. Kamu sih nggak ada gairah kerja. Ngomel-ngomel pulang nggak dikasih. Ah, bener-bener berjamaah. Ya, nggak dikasih. Ya, ini yang namanya rezeki itu bukan mau kita. Allah kadang tentukan di sini sukses, rezekinya di sini kurang. Kita suruh kasih, jangan kasih nasihat. Nah ini banyak orang ngasih minta maaf. Nah ini alamat surga. Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Isfak, perasaan takut, khawatir, minta maaf sudah baik. Famanallahu alaina. Allah memberi kita karunia bahwa kona azab kamu, kita diselamatkan dari azab yang panas. Inna kunna min qablu nad'u. Ini lagi. Ini ciri-ciri golongan yang selamat. di dunia dulu selalu kita berdoa, doa aja urusannya. Itu ahli sunnah wal jamaah itu kerjaannya doa aja, hampir ribut urusan doa, doa aja. Wah, hasil doa terus. Semalam doa, ini doa, doa aja. Mulai acara doa, pertengahan doa, akhir doa. Itu alamat orang surga tuh. Ya, selalu berdoa. Kadang kita gak baca doa, karena mereka ada yang mengatakan, kamu baca doa pantas masuk surga. Kalau saya enggak, cuma baca amin doang. Anda gak bisa baca doa, tapi amin semangat. Memang biasa yang semangat amin itu kebanyakan orang miskin. Karena kayak orang kaya malas baca amin, ngangkat tangan aja malas. Habis dia sudah serba cukup ya. Coba perhatiin, Anda bisa tahu ini kaya miskin. Kalau orang miskin, amin. Sampai gemeter tangannya, soalnya lapar dia soalnya. Gak acara bawa sarapan. Kalau orang kaya kan masya Allah kulkasnya penuh makanan. Ya. Berdoa aja berdoa. Dia gak ada modal. Amin aja amin. Kata dia, saya juga masuk surga. Ini orang surga ngobrol ya. Orang di surga ya. Ini cerita Al-Quran. Penafsirannya, mereka ada yang berdoa, ada yang cuma baca amin. Ada lagi bilang, kamu masuk surga baca doa pantes. Baca amin pantes. Kalau saya enggak, saya cuma duduk di pojok tidur. Masuk juga surga. Ini jangan bicara surga kejauhan. Tadi panitia ngabarin makanan enggak? Yang tidur dikasih enggak? Dikasih enggak yang tidur? Ya, kalau tuan rumah aja bisa gitu, masa Allah enggak? Jadi maknanya kita kalau udah hadir di satu majlis, insya Allah kita dapat rahmat. Walaupun enggak baca apa-apa. Enggak baca doa sama yang berdoa, kalau enggak baca amin yang baca amin, kita duduk aja. Insya Allah kita minal hadirin, ditulis oleh Allah hadir. Ubay ibn Ka'ab pernah mendengar Nabi mengatakan, ya apa? Ya Ubay, ini Nabi berkata, mengatakan kepada beliau, karena Ubay ini adalah penulis wahyu. Ya Ubay, amarani Rabbi an ukri'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Wahai Ubay, saya diperintah oleh Allah untuk membaca padamu. Karena memang beliau selalu menulis. Ya, membaca kepadamu. Apa yang Nabi suruh dari Allah? Surah lam yakunil ladzina kafaru. Ini Ubay waktu dengar Nabi mengatakan seperti itu, kata beliau, hal samani ya Rasulullah. Kata beliau, alhamdulillah, apa artinya? Apa Allah nyebut namaku ya Rasulullah? Ya, coba lihat ya, kata Nabi, ya Ubay, saya diperintah oleh Allah membaca padamu. Kira-kira namanya disebutnya? Saya diperintah oleh Allah membaca padamu. Kata beliau, namaku disebut Allah. Kata Nabi, na'am. Beliau menangis terharu. Kira-kira kayak kita ini, nama kita disebut Allah enggak ya? Ternyata di saat kita menghadiri satu majlis yang baik, itu Allah bangga. Kita disebut dengan tambahan kebanggaan. Lihat hambaku hadir. Pulang disebut nama Allah. Nama kita disebut oleh Allah. Ya. Hambaku hadir, pulang, pulang, disebut namanya. Ini yang kita peroleh. Ya. Apalagi kita hadir dengan dorongan panggilan mencintai kekasihnya. Kita cinta aja. Nah, ini yang paling bahaya, adil wal mahabbah. Ini banyak orang, masya Allah, mengunggulkan bacaan Quran. Quran luar biasa diutamakan. Enggak ada bilang memuliakan Nabi, memuliakan Aulia. Enggak ada sama sekali. Bahkan dari bencinya pada para wali, belum nemu wali, kuburnya dibebom. Benar-benar darah. Kita bisa bayangin bagaimana dia kalau ketemu walinya, kalau nggak ketemu orangnya, kuburnya dibom. Kita walaupun benci orang kaya apa, masa bomnya di apa? Kuburnya dibom? Nggak mungkin lah. Coba ada orang benci sama orang, nggak mungkin kuburnya kita bongkar. Coba lihat, ada kelompok kebenciannya kepada para aulia sampai seperti itu. Ya. Nah ini kelompok, saya tidak menyebut namanya. Cuman ada kemiripan yang Nabi sebut, yaitu tentang Khawarij. Beliau pernah mengatakan Khawarij kilab ahli nar. Khawarij anjing di neraka. Anjing. Jadi Allah masak mereka muka kayak anjing di neraka. Ini Khawarij kebanyakan hafal Quran. Sampai yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu dari kelompok Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya hafal Quran. Mulutnya tidak pernah lepas dari zikir. Kita kadang belum tentu bisa. Jadi kalau orang lihat mulutnya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Tidak pernah kelihatan berhenti berzikir, hafal Quran. Tapi Nabi mengatakan dia anjing. Sekarang kita ada peluang untuk apa persamaannya dengan anjing. Anjing itu kalau pipis kakinya diangkat, betul. Kambing lewat, gini. Kok kamu kalau pipis kaki diangkat? Kata anjingnya, saya takut kena najis. Dia lupa kalau dia najis muwaroboh. Ini banyak orang itu dari hati-hatinya. Dia takut maulid, takut musyrik. Takut baca tahlil, takut musyrik. Takut ziarah kuburan wali, takut musyrik. Hati-hati, kayak anjing. Ini jamaah ini udah zuhur, saya gak tahu. Kalau aneh suruh turun, nanti turun. Kalau bisa panitia kalau ini berdiri aja ya. Atau aneh dicolek, gak apa-apa kok aneh gak marah. Ya. Ini kesamaannya. Karena Nabi sebut anjing, pasti kan kita penasaran apa kemiripannya dengan anjing di golongan. Karena tindakan mereka sampai kita dimusyrikkan di saat mengagungkan seorang wali, seorang ulama, apalagi khususnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari hati-hatinya. Ya mungkin kita lihat karena kita ziarah Nabi. Itu kita pegang aja kuburan Nabi itu kita disapik. Musyrik. Diusir. Padahal kan kita megang kan dari cinta. Itu yang namanya cinta. Kita kadang-kadang gak bisa menemui. Ini dulu ada cerita. Ada orang namanya Faith Al-Amiri. Jatuh cinta sama Layla Al-Amiriyah. Tapi ini cerita dulu. Orang dulu tuh kalau cinta sama perempuan gak bisa ketemu. Akhirnya tes ini cuma bisa ngelus-ngelus rumah Layla. Pagar rumah dielus. Ya. Akhirnya orang menganggap beliau gila. Tes, sadar, tembok. Tapi namanya cinta, dibilang gila tapi dia bisa mengeluarkan syair. Qabbal tul jidara walal jidara syagatna galbi, walakin hubbu man syakana diara. Saya cium ini tembok, pagar bukannya tembok yang saya cinta. Ada Layla di dalam. Ada Layla. Jadi wajar dong sekarang kita cinta Nabi. Kita gak bisa artinya merangkul beliau. Yang ada tembok, kuburan. Apalagi ini ada unsur gila. Gila biasanya gak ada hukum. Masa orang gila dibilang musyrik gak beres neraka. Betul kan? Coba lihat kriminal. Ada orang bunuh orang ternyata diperiksa sama psikiater. Oh ini ada gila, gak jadi dihukum. Ya. Masa kita memuliakan para aulia, kadang-kadang kita kuburnya, kita pegang misalnya. Ya. Kita dibilang gila. Memang gila juga sih, gak apa-apa. Tapi gila Nabi, gila aulia gak apa-apa. Itu kan gila masuk surga namanya itu. Gila biasa aja gak ditulis dosanya. Coba lihat. Kan ada orang gila tuh. Gak pakai baju, gak pakai ini. Itu kan setahu kita kan kalau berdosa kan gak ditulis. Ya, kalau gak percaya tanya sama ulama. Tanya sama ustaz. Orang gila bagaimana? Orang gila kan keluar dari taklif. Tidak ada beban taklif. Taklif itu apa? Mukallaf. Akil baligh. Akil berarti berakal, enggak gila. Kalau gila, enggak. Ya. Enggak apa-apa kita gila nabi, gila aulia, enggak masalah. Ya. Jadi pada gila cincin. Ya, mending gila itu aja. Sudah. Kita kembali ke tema. Ini namanya syukur. Mensyukuri. Sampai jujur, Nabi pernah menyebut firqah iftarafat ummati. Sebelumnya beliau mengatakan iftarafati yahudi la ihda wa sab'ina firqah. Yahudi, umat dulu, umat Nabi Musa terpecah menjadi 71. Waftarafati nasara ila sinfain wa sab'ina firqah. Nasara terpecah menjadi 72. Waftarafat ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua neraka. Illa wahid. Kita enggak usah ahli ilim aja. Itu kewalahan. Merinci 73 golongan ini. Siapa ini? Apalagi kita ini. Masya Allah. Ya. Tapi enggak usah terlalu jauh. Kita cukup lihat alamatnya. Saya nambah dikit. Kira-kira 73 bingung enggak? Bingung kan? Tidak usah perincian kelompok, firqah. Anak aja 72 bingung enggak? Anak. Belum ada yang punya anak 72? Belum. Kalau riwayat itu sahabat Nabi Anas bin Malik, anaknya 83 yang laki. Ya, karena memang beliau dapat doa dari Nabi. Anas bin Malik ini berkhidmat sama Nabi 10 tahun. Ibunya datang, ya Rasulullah, doakan anakku. Nabi doanya enggak panjang. Allahumma sakhir amwalahu wa auladah wa tawwil umrahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya, panjangkan umurnya, masukin surga. Ini doa enggak usah panjang-panjang. Ini doa aja. Ya. Kata beliau, semua doa Nabi saya sudah lihat. Nabi doakan saya hartanya banyak. Orang panik setahun sekali, dia dua kali setahun. Awan datang ke kebun dia khusus hujan. Kebunan dilewatin, sampai orang pada tahu itu mah dapat doa Nabi. Kalau kita nggak, hartanya banyak. Nabi doakan anaknya banyak. Yang laki 83, sampai dijuluki Abu Fadilah, bapak kasih hadilah. Semua anaknya. Kapolsek anaknya dia, Pak Lurah anaknya dia, semua satu kampung anaknya dia pun, ya. Didoakan Nabi panjang umur sampai menyentuh 120, tidak ada keluhan, asam urat tidak ada, kolesterol tidak ada, 120 masih bisa kawin bikir, saja mah cuma dengar doang, ya. Kata beliau, semua doa Nabi saya sudah lihat kecuali satu. Nabi doakan saya surga. Nah, beliau akhir hayatnya tidak lepas mengucap la ilaha illallah. Ini firqah 73. Kita sulit prediksi. Bagaimana kita bisa hitung? Semua ngaku benar, yang lain salah semuanya. Coba lihat, setiap kelompok itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok semuanya salah, semua neraka. Sampai maaf, ada kelompok yang mengatakan semuanya kafir, dia doang yang beriman. Nah, ini jumlahnya tidak sampai 3 juta orang. Sedangkan Nabi pernah menyatakan dia dukunu ummat di jannah bighairi hisab wala adab sabuna alfan. Pertama ya, kata Nabi masuk surga umatku tanpa hisab. Berarti masih ada lagi yang masuk, ada hisabnya. 70 ribu. Jadi Abu Bakar mengatakan istazid minhu ya Rasulullah, minta nambah. Kalau 70 ribu sekian ya, jamaah bangi gak dapat. Banyak ya, sahabat aja menyentuh 120 ribu. Fazadanya ditambah oleh Allah. Likulli wahidin minhum sabuna alfan. Dari setiap satu Allah tambah 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70 ribu 4,9 miliar. Insya Allah kita masuk nih kalau begini. Jadi hampir menyentuh 5 miliar, ini bagian hisab. Nanti ada lagi yang dihisab, tidak diadab. Karena hisab itu juga ada. Jadi agak rendah bagiannya. Ditanya, memang benar. Contoh kita duduk di rumah. Polisi datang. Tangan diceklek. Loh. Pak, ke kantor. Kan lumayan, sepuluh jantung juga. Ya. Tapi tidak di penjara, enggak. Cuma ditanya aja. Ini baru pertanyaan polisi. Polisi masih bisa dinego. Iya kan? Itu orang sudah ketakutan. Sekarang mereka ditanya. Rupanya sepertiga juga. Tulusunnya di kulunar jannah diperiksa. Sepertiga lagi diperiksa tanpa azab. Berarti 5 miliar juga. Ada juga yang diazab yang tadi. Jadi, hitungan kotor. Umat Nabi masuk surga 15 miliar. Nah ini kelompok jumlahnya tidak sampai 3 juta. Katanya dia doang yang masuk surga. Terus yang 15 miliar kemana? Ditaruh di mana itu? Di mana tempatnya? Akhirnya mereka mentok sendiri. Ya. Ini ada juga kelompok yang tadinya membid'ahkan ziarah kubur. Akhirnya salah satu tokohnya diangkat sebagai pahlawan nasional. Pemerintah minta di mana kuburnya, enggak tahu kuburnya, enggak pernah ziarah. Akhirnya ketuanya kata dia, sepertinya ziarah kubur perlu juga ya. Yang pemerintah kan enggak main-main ngasih perhanggaan aja kan, harus mana-mana kuburnya. Tokoh kamu itu mana kuburnya? Namanya saya enggak usah sebut, berarti golongannya enggak usah disebut. Kesian mati di sini, enggak usah disebut. Ya. Ini 73, kita bingung. Ini ada orang, saya tahu, anaknya baru 25. Tadi kan 72 kita bingung. Ini belum juga 72, anaknya baru 25, udah bingung. Nanti jamaah bilang, tahu dari mana bingung. Ada satu anaknya datang. Assalamualaikum, Mbah. Ini orang Arabnya apa? Kalau tidak assalamualaikum, Mbah. Kata bapaknya, kamu siapa? Ya Allah. Ini bapaknya nanya, yang datang anaknya. Ya Allah, Mbah, saya Zaki. Sebetulnya namanya Zaki. Saya Zaki, anaknya Abah. Zaki nomor berapa? Ya, lupa lagi. Ya Allah, Mbah, masa Abah lupa? Saya kan nomor 18, Mbah. Itu abahnya masih bingung. Umi yang mana ya? Rupanya beliau ini setiap masuk gang kawin dia rupanya. Ini baru 25, udah bingung. Kalau kita sekarang paham tetap ada 72. Jadi kita enggak usah prediksi. Cukup kita lihat alamatnya. Apa alamatnya aliran sesat? Itu condong sama durhaka. Enggak mau ngerayain haul. Haul ini kan bakti. Bakti anak, bakti murid, bakti pecinta. Enggak mau ingat, enggak mau terima kasih sama pendahulunya. Ya kalau kita mau bicara tinggi-tinggi mah, ada yang melaknat pendahulunya. Jadi yang kepanjangan deh urusan. Ya mah udah lapar. Enggak usah bicara ke sana udah. Ini kalau paham sudah tidak ada terima kasihnya. Ya Allah, orang baik sama kita satu kali aja. Contoh kita masuk di kota Bangi, kita nyari alamat. Ada satu orang bela-belain nemenin kita. Kita diantar ke alamat. Itu orang itu pasti kita gak lupa. Dia baik. Satu kali aja dia baik. Kok bisa ada orang baiknya luar biasa dilupakan? Ya. Nah ini alamat Firqoh Najiyah. Kita sekarang, kehadiran kita, ini insya Allah tidak lepas daripada alamat golongan yang selamat. Ya. Apalagi tadi sudah kita dengar ada dua amal yang Allah gak terima. Menyembah selain Allah, durhaka pada orang tua, durhaka pada guru, apalagi durhaka pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang tua kita dengan nas Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya Nabi Allah katakan ibu kita. Kalau istrinya ibu kita, itulah sebabnya sejak Nabi wafat istrinya enggak boleh dikawin. Jadi jandahnya Nabi, kita gak boleh, oh ibu kita, masa ada orang kawin sama ibunya. Beda sama janda-janda orang. Ya, orang janda kalau meninggal, ya nunggu idahnya aja habis. kalau dia mau. Bisa kawin. Kalau majanda Nabi enggak boleh. Berarti beliau ayah kita yang luar biasa. Tidak ada yang menyamai. Belum tentu. Kadang-kadang orang tua kita, kita berdosa, enggak terlalu susah. Kalau beliau melihat umatnya berdosa, dia yang lebih dulu susah, dia yang lebih dulu memintakan maaf untuk kita. Ya, ada hadis, saya ambil sepotong aja. Wa ma mati khairul lakum. Mati itu baik bagimu. Tu'radu alaiya ahmalakum. Amalmu diperlihatkan padaku. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau saya dapati kamu baik, saya puji Allah. Nabi senang kalau kita baik. Wa in wajadtu khairan dzalik. Kalau saya dapati bukan, istaghfirullah. Nabi lebih dulu mintakan ampun buat kita. Belum tentu orang tua ya bisa seperti itu. Banyak orang tua sekarang anaknya pinter ngaji enggak terlalu senang. Pinter nyanyi senang. Soalnya kalau pinter nyanyi masa depannya cerah. Kalau dia menyanyi satu kali rumah bapak bisa direnov. Nyanyi lagi, bapak diberi mobil. Nah kalau anak pinter ngaji, kesian, lemes, kurang vitamin tubuh ngaji. Benar. Sudah kurang vitamin, dimusuhi lagi, subhanallah. Banyak guru ngaji dimusuhi. Coba bayangin akhir zaman. Bagaimana coba? Banyak orang tua lebih senang anaknya berdosa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para aulia, berbeda dengan para ulama. Ulama itu kadang bukan anaknya yang salah, dia susah. Ya, banyak orang tua, anaknya nakal, baik-baik aja. Guru yang susah. Cuma anak kamu tuh bagaimana, bagaimana dan sebagainya. Mereka-mereka itu sangat-sangat perhatian kepada kita. Ya, waktu jualah yang membatasi kita. Jamaah, gimana nih? Ya, sudah masya Allah ya. Adzan sudah setengah jam lewat nih. Kita doakan jamaah panjang umur, sehat walafiat, khususnya Thoyyibul Haul, di Haji Muhammad Sarwani Adzan. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terkait anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya, dan pecintanya yang hadir, semuanya insya Allah mendapatkan rahmat dan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.